Hidup putra sekawan, pemuda-pemudi, kesatria dan serikandi-serikandinya putra sekawan, malam hari ini memang sangat luar biasa. Ada titip salam dari teman-teman panitia, saya hanya bertugas untuk membacakan saja. Salam untuk nahkoda yang masih berlayar, khususnya untuk Bapak Yanto alias Bapak Tabri, agar lancar dan sukses, tidak ada suatu halangan dan semoga saja cepat pulang, amin. Karena beliau adalah, Bapak Yanto adalah donatur acara Putra Sekawan, ikut serta memberikan nuansa keindahan. Makasih Putra Sekawan. Baik saudara-saudara, yang satu ini juga tergolong artis istimewanya Jawa Timur. Kalau kita bicara cantik, artis ini cantiknya luar biasa. Banyak orang bilang si hitam manisnya Jawa Timur. Asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Tentu ada Putra Sekawan. Ada Ramayana, juga ada Barokah Syuting. Siapa dia kalau bukan? Anissa Rahma Ngupalapa. Terima kasih banyak. Saya ucapkan dulu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya mana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Putra sekawan raja-raja sawernya duitnya gak habis-habis. Terima kasih atensinya semuanya di sini. Satu Bang Takdir sudah bareng Nyopalapa. Kalian kedua kalinya di sini.